بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Pembahasan kita sampai pada idhofah, merangkaikan satu suku kata dengan kalimat lafdul jalalah, yaitu yudifuhu ila nafsihi subhanahu wa ta'ala, mengidofahkan atau merangkaikan satu kata ila nafsihi subhanahu wa ta'ala kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan contoh kemarin seperti misalnya kalimat baitullah, kata bait, baitun, dirangkaikan, diidofahkan kepada lafdul jalalah Allah, baitullah, rumah Allah, untuk menunjukkan kepada tasrif wa takrim. Tasrif wa takrim, menunjukkan kepada pemuliaan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa'adhafahu ila nafsihi idhafah tasrifin wa takrimin. Idhafah tasrifin wa takrimin. Pengidofahan, merangkaikan kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bentuk idofah dalam rangka pemuliaan, dan merupakan bentuk takrim, maknanya sama, tasrif wa takrim, yaitu untuk memuliakan. Seperti Saifullah, pedang Allah, maksudnya untuk memuliakan. Baitullah, rumah Allah, menunjukkan bahwasannya tempat tersebut adalah tempat yang mulia. Kemudian lanjutan dari tafsir surat Al-Fatihah ini, qala alladzina an'amta 'alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang an'amta, yang telah engkau beri nikmat, 'alaihim, kepada mereka. Rangkaian daripada kalimat ini merupakan rangkaian dari bentuk doa. Doa yang dimulai dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makna sirat sudah. Sekarang apa yang dimaksud alladzina an'amta 'alaihim? Orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Qala haitsu hadaitahum ila suluki hadza sirati wa waffaqtahum lahu. Ya. Bahwasannya yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim, engkau telah memberi nikmat, yakni engkau telah memberi hidayah. Memberi hidayah kepada siapa? Kepada mereka. Apa bentuk hidayahnya? Ila suluki hadza sirat. Yaitu bentuk hidayahnya menunjuki kepada jalan ini. Wa waffaqtahum lahu. Dan kemudian bentuk hidayahnya adalah hidayatu taufiq. Diberi taufik mereka itu untuk menempuh jalan as-sirat, jalan yang lurus tersebut, jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Wa hadhihi a'dhamu ni'matin minallahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nikmat yang paling besar yang disebutkan di dalam ayat ini ketika Allah memberikan kenikmatan dalam bentuk memberi hidayah. Memberi hidayah untuk bisa ila suluki hadhihi sirah, untuk bisa menempuh jalan ini. Ya. Wa waffaqtahum lahu, dan bisa mendapatkan taufik untuk menempuh jalan tersebut. Ya. Jalan siapa? Nanti disebutkan. Wa man hum alladhi an'ama Allahu 'alaihim? Siapa mereka yang Allah, yang telah Allah berikan kenikmatan ya, untuk menempuh jalan tersebut? Ya, siapa orangnya yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka untuk bisa ila suluki hadza sirat, untuk bisa menempuh jalan tersebut? Siapa mereka? Qala bayyanahumullahu fi qawlihi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa mereka itu. Siapa mereka itu yang telah Allah beri hidayah, beri taufik untuk bisa menempuh jalan as-sirat ini. Siratal mustaqim. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala surat An-Nisa ayat ke-69, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqina wassuhada wassalihin. Wa man, dan orang yang yuti'illaha wa rasula, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ya. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Siapa orangnya? Minan nabiyyina, dari kalangan para nabi. Wasiddiqina, dari kalangan orang-orang yang jujur keimanannya. Siddiq. Wasuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Ya, jadi, siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menempuh Jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, yaitu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, jujur keimanannya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ini yang dimaksud, ya, yang dimaksud dengan orang yang telah Allah beri nikmat. Dari sini juga kita dapat faedah. Faedahnya apa? Faedah dalam menafsirkan ayat. Jadi tafsir ayat, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di antara bentuk menafsirkan ayat, yaitu ayat bil ayat. Nanti ada tafsir ayat bil hadis. Nah, dalam contoh ini kita mendapatkan faedah bahwasannya satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Contohnya apa? Contohnya alladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Ya. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu ditafsirkan, ya, ditafsirkan pada surat An-Nisa ayat 69. Ya. Syahid daripada surat An-Nisa ayat 69 ada kalimat alladzina an'amallahu 'alaihim. Diperhatikan. Alladzina an'amallahu 'alaihim. Ya. Coba lihat di dalam surat Al-Fatihahnya alladzina an'amta 'alaihim. Ya. Alladzina an'amta, yaitu orang-orang yang telah engkau, menggunakan dhamir. Ya, di sini menggunakan an'amta pakai dhamir. Ya. Pada kalimat surat An-Nisa ayat 69 an'amallahu tidak menggunakan dhamir tapi menggunakan kalimat Allah. Jadi yang telah Allah beri nikmat. Sedangkan di dalam surat Al-Fatihah disebutkan yang telah engkau beri nikmat. Engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69, an'amallahu, yang telah Allah beri nikmat alaihim kepada mereka. Ya, alaihim kepada mereka. An'amta alaihim, sebagaimana yang yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Nah, di dalam surat Al-Fatihah tidak ada penjelasan alaihim ini siapa. Ya. Yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka ini siapa? Ya. Mereka ini siapa? Dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Mereka itu adalah minan nabiyina wassiddiqina wassuhada wassalihin. Itu di dalam menafsirkan ayat bil ayat. Ayat dengan ayat. Jadi yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah, ya, alladzina an'amta 'alaihim, yang dimaksud dengan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yang dimaksud dengan mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para as-salihin. Itulah yang dimaksud dengan alaihim di dalam surah Al-Fatihah. Qala fa hadha siratu man alladhi yasiru alaih. Dan jalan ini yang ditempuh, yang ditempuh atas mereka, yasiru alaihi, yang ditempuh oleh ya, olehnya, yaitu alladzina an'amallahu 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. minan nabiyina, dari kalangan para nabi. Ya. Hadza sinfu. Ya. Ini adalah satu golongan. Ya, minan nabiyin satu golongan. Awwalu man yasiru alaih, yaitu satu golongan yang mereka itu kali pertama yang awal menempuh jalan as-sirat al-mustaqim tersebut. Wasiddiqin, ini kelompok yang kedua. Lianna siddiqina hum afdalu al-khalq ba'dal anbiya. Karena as-siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, mereka itu adalah afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Ba'dal anbiya, setelah para nabi. Itu kelompok yang kedua. Qala wasyuhada'u fi sabilillah. Kemudian orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, para syuhada. Ba'da martabati siddiqin, yaitu mereka disebutkan setelah kedudukan para siddiqin. Ya, itu kelompok aslin pun salim. Kelompok yang ketiga. Wassalihin, kemudian orang-orang saleh. Wahum sa'irul mu'minin, yaitu seluruh orang-orang yang beriman. Seluruh orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan as-salihin, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman. Qala falladzina yasiruna ala hadha siratil mustaqim. Maka orang-orang yang menempuh jalan, jalan yang lurus, al-mustaqim, tabaqat, terdiri dari beberapa tingkatan. Awwalu tabaqah, yang pertama, tingkatan pertama, humul anbiya, alaihim as-salatu wassalam, yaitu para nabi, mereka dari kalangan para nabi, tingkatan pertama. Thumma yalihum as-siddiqin, kemudian berikutnya, yaitu kalangan para siddiqin. Thumma yalihum as-syuhada, kemudian yang berikutnya adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yalihum as-salihun min kulli ummah, kemudian selanjutnya adalah orang-orang saleh min kulli ummah, dari setiap umat ini. Jadi empat golongan, al-anbiya, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihun. Empat golongan adalah orang-orang yang telah diberi nikmat menempuh jalan siratal mustaqim. Qala yas'alullaha. Qala nas'alullaha. Kita memohon kepada Allah, ayyaj'alana, agar menjadikan diri kita, wa iyyakum, dan kalian semua, menjadikan diri kami, kami memohon kepada Allah, menjadikan diri kami dan kalian semua, nathiru, termasuk orang-orang yang menempuh, ala hadza tariq al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus ini, bi murafaqati haula'i, dalam pertemanan mereka itu, bersama dengan mereka itu. Mereka itu siapa? Yaitu an-nabiyyin, minan nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Ya. Murafaqah haula, pertemanan dengan mereka itu, bersama-sama dengan mereka itu. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik dari pertemanan adalah mereka. Ini kelanjutan kalimat wahasuna ulaika rafiqa, kelanjutan dari wasuhada wassalihin. Lanjutannya wahasuna ulaika rafiqa. Jadi mereka itu, empat golongan tersebut adalah orang-orang terbaik. Mereka itu orang-orang yang terbaik, yang menjadi teman. Qala wal insanu fi hadhihi dunya. Dan manusia yang hidup di dunia ini, wa huwa yasiru, dan ia berjalan, ala tariqil mustaqim, di atas jalan yang lurus, yajidu mudayyiqatin, maka ia akan mendapati mudayyiqatin. Akan menghadapi, mendapati mudayyiqatin, kesempitan hidup, kesusahan hidup. Nah ini ujiannya. Ujiannya akan mendapati kesusahan hidup. Ya. Wasyada'id, akan menghadapi syada'id, goncangan-goncangan. Wa'adad, akan menghadapi gangguan-gangguan. Ya. Wayuhissu bighurfat bighurbatin bainan nas, dan akan merasa diasingkan. Ya. Akan merasa keterasingan bainan nas ketika hidup di tengah-tengah manusia. Akan merasa terpencil, akan merasa ya, dikucilkan di tengah manusia. Nah ini ya, jadi memang ya, sebagaimana para nabi. Coba lihat kehidupan para nabi. Ya. Dikucilkan, diperangi, dikata-katain yang tidak benar, ya, dusta, itu para nabi. Demikian juga as-siddiqin, ya, orang-orang yang jujur keimanannya, kan dites keimanannya, diuji, ya, dalam bentuk ya, macam-macam bentuknya. Ada yang dalam bentuk kekerasan fisik, ada yang dalam bentuk ya, seakan-akan menunggu pertolongan Allah itu kapan datangnya, ya, beragam macam ujian. Demikian juga asyuhada. Ya, jangan dikira orang yang mati syahid itu kemudian tidak diuji. Ya, dalam hadis yang sahih diuji tentang keikhlasannya, itu yang paling berat. Ya, ada orang yang mengaku mati syahid. Ya, kemudian kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya yang engkau inginkan dari ya, peperangan di jalan Allah itu, engkau ingin disebut al-jari, ya, atau as-saja'ah, sebagai orang yang pemberani. Niatnya enggak ikhlas. Ingin disebut sebagai sang pemberani. Ya, itu keikhlasan sudah menggugurkan status mati syahidnya. Memang dia di dalam peperangan mati. Ya. Di dalam peperangan dia ma'rokah, dalam pertempuran itu dia mati. Tapi siapa yang tahu kalau niatnya itu tidak ikhlas. Ya. Ketika di hari akhirat Allah nyatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau berperang bukan karena aku. Engkau berperang karena ingin disebut sebagai pemberani. Nah, jadi suhada pun, orang-orang yang mati syahid pun ya, di dalam pertempuran itu diuji keikhlasannya. Ya. Nah, sehingga orang-orang yang menempuh at-tariq al-mustaqim, jalan yang lurus, akan menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Wadayiqat, kesempitan hidup, kesusahan hidup akan diuji. Al-aza, dengan berbagai bentuk tantangan, berbagai bentuk kesulitan, dengan berbagai bentuk kesusahan. Bahkan, wayuhissu bighurbatin bainan nas, merasa dikucilkan, ya, diasingkan, ya, ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah bentuk-bentuk ujian. Ya, para nabi juga demikian. Ya. Bagaimana para nabi ya, mendapatkan ujian, bagaimana para rasul juga demikian di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan al-haq ujian demi ujian terus berlangsung. Ya. Fitnah demi fitnah terus berlangsung. Ya, fitnah itu kan ujian. Ya, ujian yang akan menyaring siapa sebenarnya orang-orang yang iltizam kepada Al-Quran was sunnah bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman umat. Nah, banyak orang yang terjatuh ya, di dalam ujian-ujian tersebut. Ya, macam-macam ujiannya. Karena itu terkait daripada niat di dalam hati. Ya. Ada orang yang senang ya, kepemimpinan, dia akan diuji dengan kepemimpinannya. Ya. Dia akan diuji. Ya. Ada orang yang senang dengan harta, akan diuji dengan hartanya. Ya. Dan berbagai macam ujian-ujian yang mungkin itu sifatnya keduniaan, tapi sebenarnya itu adalah ujian. Maka apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam bentuk doa, nas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum nasiru 'ala hadza at-tariq al-mustaqim, ya. Maka kami memohon kepada Allah agar menjadikan kami dan antum semua berjalan di atas at-tariq yang lurus ini, jalan yang lurus ini, yaitu jalan jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan as-salih, orang-orang yang saleh. Ini jalan yang ditempuh. Kenapa demikian kita mengharapkan ini? Kenapa? Karena kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala disebutkan, wa hadhihi a'dhamu ni'matin minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebesar-besarnya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa berjalan di atas as-siratal mustaqim, bisa menempuh jalan yang lurus, itu adalah merupakan bentuk nikmat yang paling besar. Ya, mendapatkan taufik untuk bisa berjalan di atas ya, jalan yang lurus tersebut. Artinya jalan yang lurus itu berarti dia sebagian menafsirkan adalah al-Islam. Dia berjalan di atas rel Islam itu sendiri. Berjalan di atas keislamannya dengan nilai-nilai Islam. Berjalan di atas ya, ajaran-ajaran Islam. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Karena kalau kita melihat berapa banyak orang yang kemudian tergelincir. Ya, tergelincirnya yaitu ada yang karena harta. Tergelincirnya karena hubur riasa, senang kepada kepemimpinan. Ingin selalu menonjol, ingin selalu jadi pemimpin. Ngatur sana, ngatur sini. Ya, semua pondok harus diseragamkan dan seterusnya. Ya. Kemudian ada yang... ya, tergoda dengan wanita dan seterusnya. Ujian-ujian itu, ya, ujian-ujian itu adalah merupakan ya, batu sandungan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghadapi ujian-ujian tersebut dan kita termasuk orang-orang yang nasiru ala hadhihi at-tariq al-mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.